Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahra dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alima wa ta'alim wa nafa wa intifa' wa mudhakarata wa tadkir wa ifadata wa istifadah wa al-hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allahi ta'ala. Melanjutkan pembahasan kemarin, setelah i'tidal tentunya rukunnya salat berikutnya adalah as-sujud, sujud. Sujud ini dalam segi bahasa al-khudu wa tadhallul. Al-khudu wa tadhallul. Dalam syariat arti sujud wad'ul musalli jabhatahu ala musallahu. Orang yang sholat meletakkan dahinya pada tempat sholatnya. Pada tempat sholatnya meletakkan dahi. Karena itu di syaratnya sujud yang paling pertama, syaratnya sujud yang paling pertama yaitu an takuna jabhatuhu maksyufatan. Dahinya harus terbuka. Itu syaratnya sujud yang pertama. Dahinya harus terbuka. Lah tidak semua dahi yang harus terbuka. Sebagian. Sebagian dahi. Yang penting saat meletakkan dahinya ke tempat sujud kena. Dahinya tadi itu mengenai tempat sujudnya walaupun sedikit. Karena itu enggak harus semuanya dibuka sampai sini misalnya kofianya, enggak. Walaupun misalnya segini. Nah, ini masih ada dahi. Yang nempel, ya harus yang sini. Jangan yang nempel nanti yang di kofianya, yang ditutupi kofia, enggak. Tapi yang di sini. Atau bahkan mungkin lebih bawah sedikit. Masih ada dahinya yang terbuka. Nah ini ketika sujud harus nempel. Nah, harus nempel. Itu sujud. Makanya sujud ini di antara rukun yang paling afdol. Di antara rukun yang paling afdol. Dari ruku, dari i'tidal. Dari duduk di antara dua sujud ataupun duduk untuk tahiyat terakhir, paling afdal di antara rukunnya salat yaitu sujud. Adapun dengan berdiri ala khilafin ada perbedaan. Kalau dengan berdiri ada perbedaan. Tapi dengan i'tidal, dengan ruku, dengan julus baina sajdatain atau julus litasyahudil akhir, tentunya sujud lebih afdal. Kalau dengan berdiri ada perbedaan sebagaimana yang sudah dijelaskan di jalsatul itsnain. Ada yang mengatakan berdiri lebih afdal daripada sujud, ada yang mengatakan sujud lebih afdal daripada berdiri, dan ada yang mengatakan kalau pagi atau siang lebih afdal sujud, kalau malam lebih afdal berdiri. Nah, tentunya dengan dalil-dalil yang ada. Nah, dengan dalil-dalil yang ada. Kenapa kok sujud ini menjadi paling afdal dari rukunnya sholat? Karena tidak ada rukun sholat yang dikerjakan dua kali dalam satu rokaat kecuali sujud. Dalam satu rokaat tidak ada yang dikerjakan dua kali kecuali sujud. Rukuk sekali, iktidal sekali, duduk di antara dua sujud sekali. Hanya sujud yang dikerjakan dalam satu rakaat dua kali. Kenapa juga menjadi lebih afdal? Karena sujud meletakkan anggota yang paling mulia, dahi, di tempat yang bawah, rendah, yaitu tanah atau bumi. Meletakkan anggota yang paling mulia di bawah. Nah, tentunya itu memiliki hikmah, memiliki makna. Di antaranya tidak ada kemuliaan bagi seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jabatan, harta, kekayaan, dan yang lain sebagainya, apapun yang dimiliki oleh seorang hamba, tidak ada kemuliaannya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apapun untuk Allah, di hadapan Allah, semuanya itu harus dibawa, harus dibawa, termasuk anggota badan kita yang mulia. Lah, ketika kita sujud ini, berjalannya sujud itu dari i'tidal. Dari i'tidal. Lah, dari i'tidal menuju ke sujud itu diiringi dengan takbir. Allahu Akbar. Diiringi dengan takbir, mukabbiran. Kemudian sujudlah mukabbiran. Dalam keadaan bertakbir, ghairu rafi'il yadain, tanpa mengangkat kedua tangan. Jadi takbir tanpa mengangkat kedua tangan. Jadi i'tidal. Kita berdiri, berjalan menuju ke sujud dengan takbir. Allah, tanpa mengangkat kedua tangan. Nah, karena enggak sunnah. Mengangkat kedua tangan tidak disunnahkan. Jadi makanya berjalan sambil takbir tanpa mengangkat kedua tangan. Wadha awalan ala ardi rubbatayk. Pertama yang kita letakkan di tanah atau di bumi tempat sholat kita adalah rukbataika, kedua lututmu. Jadi bukan kita dari i'tidal ke sujud, bukan tangan dulu yang ditaruh, baru lututnya. Tapi lutut dulu. Jadi turun, meletakkan lutut terlebih dahulu. Setelah lutut, sumayadek. Setelah lutut, baru kedua tangan. Setelah tangan, jabhatak, dahimu, maksyufatan, dalam keadaan terbuka. Itu urutannya. Jadi meletakkan lutut, kedua tangan, baru dahi terbuka. Ini tertibnya. Ya, dari i'tidal berjalan ke sujud, pertama meletakkan kedua lutut. Setelah kedua lutut, meletakkan kedua telapak tangan. Setelah kedua telapak tangan, meletakkan dahi. Meletakkan dahi. Wadha'an faka ma'al jabha, letakkan hidungmu bersama dahi. Bersamaan. Dahi dengan hidung bersamaan. Bukan dahi dulu baru hidungnya. Dahi dulu baru hidungnya ditempelkan. Tidak. Bareng. Dahi dengan hidung bersamaan. Dahi dengan hidung bersamaan. Kecuali orang yang enggak mampu. Kecuali orang yang tidak mampu mendahulukan kedua telapak tangannya. Seperti orang yang tua. Seperti orang yang sudah tua. Orang yang sudah tua, kalau meletakkan lututnya dulu, belosor, tipo, maka mereka mendahulukan tangannya. Kalau orang sudah tua, mendahulukan tangannya. Atau orang yang sakit, kakinya sakit misalnya, ini kalau mendahulukan kakinya jatuh dia. Nah ini mendahulukan tangannya dulu sebagai songgo, nyonggo, baru lututnya, kemudian dahi dan hidungnya. Tapi kalau masuk sehat, bugar, kuat, mendahulukan lutut, tangan, baru dahi dengan hidung. Lawa yang wajib dibuka di saat sujud ini, dari anggota sujud itu hanya dahi. Anggota sujud itu dahi, kedua telapak tangan, dan kedua lutut, ya. Kemudian butun asabil rijlain, perut, jari, kaki. Perut, jari, kaki itu anggota sujud. Itu anggota sujud. Yang wajib terbuka dahi. Yang wajib terbuka dahi. Dahi ini wajib terbuka walaupun sedikit saat sujud. Telapak tangan, perut, jari, kaki sunah dibuka. Sunah dibuka. Kalau lutut haram, membatalkan sholat nanti. Membatalkan sholat. Kenapa? Termasuk yang wajib ditutup, ya? Walaupun itu bukan aurat, tapi mimbab la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Mahfum ini, ya? Jadi yang wajib dibuka saat sujud dari anggota sujud dahi. Telapak tangan sunnah dibuka. Artinya dalam arti sunnah polosan tanpa ditutupi apapun. Begitu juga butun, apa, perut, jari, kaki. Lah perut, jari, kaki ini enggak harus semuanya, lima-limanya enggak. Walaupun hanya salah satunya. Walaupun hanya ibu jarinya misalnya. Ibu jari kaki misalnya, enggak apa-apa. Butun ya, butun. Bukan ujungnya. Nah, ini banyak orang yang enggak ngerti. Banyak orang yang enggak ngertiin. Kalau kita lihat, coba perhatikan di masjid-masjid atau musola-musola, khususnya orang yang sudah sepuh, mereka kebanyakan sholat kadang delek sikile ini, ujung kakinya, bukan ibu jari, bukan perutnya. Mestinya perutnya walaupun sedikit. Ini enggak, kadang juga ada yang gini meletakkannya. Enggak sah itu. Itu tidak sah, karena itu anggota sujud. Itu anggota sujud yang harus dikerjakan sesuai dengan aturannya. Paham ini ya? Itu anggota sujud. Lah kalau ditutup ya apa? Yang sunnah dibuka ditutup makruh. Yang sunnah ditutup, yang sunnah dibuka ditutup makruh. Kalau tanpa ada hajah ya, tanpa ada hajah atau darurat makruh. Yang wajib dibuka ditutup sah. Yang wajib dibuka ditutup enggak sah, kecuali lil ma'dzur, bagi orang yang memiliki udzur. Seperti misalnya habis kecelakaan, akhirnya perbanan enggak bisa, harus diperban. Lil ma'dzur ini. Sholat tetap harus dia kerjakan, tapi ma'dzur enggak harus dibuka. Tapi orang yang enggak ada udzur, kalau ditutup, enggak sah. Yang sunnah dibuka, ditutup, makruh. Paham ya? Kemudian gimana kalau kita mengerjakannya enggak tertib? Tadi kan tertibnya meletakkan lutut, telapak tangan, dahi, dan hidung. Kalau diacak gimana? Tangan dulu, baru lutut, baru dahi, ini makruh. Makruh. Kemudian wajafi mirfaqaika anjan baik, jauhkan, hindarkan kedua sikumu dari lempengmu, persis dengan ruku. Kalau ruku, jauhkan siku kita dari lempeng. Begitu juga sujud. Jadi jangan ditempel loh, meletakkan tangan ditempelkan di perutnya atau di lempengnya, siku-sikunya enggak. Atau malah ditempelkan di apa? Bumi. Ya, seperti anjing misalnya. Seperti anjing ketika meletakkan tangan. Nah, ini enggak? Makro itu. Makro. Makro, seperti anak kecil baru belajar sholat itu. Biasanya mereka kalau baru belajar sholat meletakkannya gini waktu sujud. Nah, ini makro. Yang sunnah ya Pak, diangkat. Diangkat. Mengangkatnya gimana? Ya diangkat. Diangkat lurus. Bukan diangkat gini. Diangkat lurus. Mana? Diangkat lurus. Enggak perlu sampai gini. Enggak, lurus. Kemudian tidak nempel siku ke lempeng atau ke perut, enggak nempel. Itu bagi laki, laki. Nah, dari bagi laki-laki. Kalau perempuan nempel. Kalau perempuan nempel. Jadi tetap diangkat tapi nempel. Wa akil batnaka an fakhidaik. Kasih jarak perutmu dari pahamu. Jadi perut dengan paha juga jangan nempel. Jarak. Perut dengan paha jangan nempel. Jarak. Diangkat. Ya, diangkat. Kalau perempuan enggak? Kalau perempuan nempel. Nah, kalau perempuan nempel. Wal mar'atu la tafalu dzalik. Tidak melanggengkan atau tidak memberikan jarak kedua sikunya dari lempengnya, begitu juga perut dari pahanya. Wadha yadayka 'alal ardi hadwan man bikibaik. Letakkan kedua tanganmu di tempat sujud itu hadwa mankibaik, sejajar dengan kedua pundakmu. Jadi telapak tangan kita meletakkannya itu bukan di tengah-tengah badan kita. Ini kepalanya, ini tangannya, enggak. Tapi tangan ini sejajar dengan pundak. Sejajar dengan pundak. Jadi hampir sejajar dengan kepala. Hampir sejajar dengan kepala. Itu telapak tangan ketika meletakkannya. Wadah yadaika alal ardi hadwa mankibaik. Sejajar dengan pundak, bukan di tengah-tengah. Bukan di tengah-tengah, tapi sejajar. Walata frush dhira'aika alal ard. Nah, ini seperti yang kita sebutkan tadi. Jangan hamparkan dhira'aika, lenganmu alal ardi basujud. Kama yaftarishul kalb, seperti anjing menghamparkan tangannya. Wagul, dan katakan, katakan saat sujud subhana rabbiyal a'la. Ada tambahan wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la. Ini sama dengan rukuk 3 kali, 7 kali, 10 kali, ya. Lebih dari itu kalau sendirian. Lebih dari 3 itu kalau sendirian. Kalau menjadi imam, yang lihat ridhonya makmum. Atau kalau sendirian, kalau menjadi imam, lihat ridhonya makmum. Kalau sendirian, terserah. Paham ya? Nah, intinya sedikit sempurna itu 3. Subhana rabbiyal a'la. Nah, ditambah wa bihamdi boleh. Lah kenapa kok beda? Kalau rukuk subhana rabbiyal azimi. Kalau sujud subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Kalau rukuk subhana rabbiyal azimi, maha suci Tuhanku yang maha agung. Apa yang menjadi kebenaran? Wal a'la ablaq minal azim. Kalimat al a'la, lebih tinggi, itu lebih tinggi kedudukannya daripada al azim. Faja'ala fi sujud, maka diletakkan atau dipakai kalimat al-a'la itu di sujud. Kenapa? karena sujud lebih mulia daripada ruku. Alladhi huwa asraf minar ruku wa ablaq minhu fit tawadhu wal khudu. Mafhum? Mafhum ya? Ini sujud ya. Nah, insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya julus baina sajdatain dan kesunahan-kesunahan yang hendaknya kita disunahkan kita melakukannya. Mudah-mudahan hari demi hari salat kita bertambah indah, bertambah maksimal di dalam menjalankan kesunahan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wassalam, dan mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa taala menerima amal perbuatan kita, ketaatan kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.